Saatnya Berita Malam. Assalamualaikum Saudara Lun, berita malam edisi hari ini Senin 5 Juni 2017 dibacakan oleh saya Ilham. Nelayan Krung Raya keluhkan tumpahan minyak. Jamaah Tarawih dan pengunjung warkop sumbangkan darah. Kemenristek Dikti panggil Rektor ISBI Aceh. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Los Mawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Los Mawe. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Saudara Lun, kebocoran minyak di perairan Krung Raya telah menyebabkan pencemaran dan mengganggu aktivitas nelayan setempat. Minyak yang tumpah ke laut itu berasal dari bocornya jaringan pipa milik PT Pertamina yang berlokasi di Gampung Menasamon, Krung Raya. Menurut Kecik Gampung Menasamon, Sofyan, minyak yang mencemari perairan wilayah itu berasal dari bocornya pipa yang menghubungkan kapal ke tangki minyak terminal BBM di depot Pertamina, Krung Raya. Kondisi ini mengakibatkan setiap kapal tanker merapat untuk menyuplai minyak ke tangki, laut wilayah tersebut langsung dipenuhi tumpahan minyak. Tumpahan minyak cukup mengganggu aktivitas nelayan setempat, terutama nelayan yang menggunakan sistem memancing dan pukat darat. Biasanya tumpahan minyak baru hilang setelah 2 hari, sementara Humas Pertamina Regional 1 Sumbagut, Fitri Erika, membantahnya dan menyebut PT Pertamina sangat mematuhi dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan, terutama yang terkait dengan masalah lingkungan hidup. Saudara Lun, anggota komunitas pemuda dari KOPHI dan PCMI Aceh, minggu kemarin menggelar aksi bersih masjid. Kegiatan sosial itu dipusatkan di Musala Arafah, Blang Padang, Banda Aceh. Aksi itu merupakan bagian dari kegiatan utama Sobat Ramadan yang digagas 2 komunitas itu. Ketua pelaksana kegiatan Raudatul Jannah menyebut bahwa kegiatan akan berlangsung dalam 3 tahap dalam tempat yang berbeda, yaitu pada 4 Juni, 10 Juni, dan 24 Juni 2017. Aksi yang dilakukan meliputi bersih-bersih masjid, cuci mukena, pengadaan mukena dan Al-Quran, serta menyantuni mu'alaf dan masyarakat kurang mampu. Saudara Lun, aksi mengumpulkan darah dari masyarakat gencar dilakukan Palang Merah Indonesia Kota Banda Aceh, tak terkecuali selama Ramadan. Bahkan minggu kemarin, PMI Banda Aceh berhasil mengumpulkan darah sebanyak 49 kantong dari 3 masjid di Banda Aceh. Donor darah berasal dari jamaah Masjid Al-Fitrah Nesujaya, kemudian Masjid Baitur Rahim Ulele, dan Masjid At-Taqwa Atuk Pahlawan. Ketua PMI Kota Banda Aceh Kamaruzaman mengatakan, khusus Ramadan pihaknya menggelar donor darah ba'da salat tarawih. Kegiatan ini digilir pada sejumlah masjid dan warung kopi. Meski dalam bulan puasa, namun animo masyarakat untuk mendonorkan darah terbilang cukup tinggi. Pihak PMI Banda Aceh pun mengucapkan terima kasih kepada jamaah masjid dan masyarakat. Saudara Lun, Universitas Syekh Kuala bersama 15 perguruan tinggi negeri wilayah barat Indonesia membuka jalur penerimaan mahasiswa baru mandiri. Jalur yang bernama SMMPTN Barat ini mulai dibuka pada 1 Juni hingga 30 Juni 2017. Rektor Unsyiah Samsul Rizal mengatakan SMMPTN Barat 2017 merupakan seleksi calon mahasiswa baru jalur mandiri yang dulunya bernama Ujian Masuk Bersama atau UMB. SMMPTN Barat dilakukan serentak bersama PTN yang tergabung dalam Badan Kerjasama atau BKS Wilayah Barat. Melalui jalur ini, Unsyiah menyediakan kuota 30% dari total daya tampung mahasiswa baru tahun 2017, yaitu 5.460 orang. Pendaftaran SMMPTN Barat 2017 dilakukan secara online dan tata cara pendaftaran dapat dilihat dan diunduh pada situs www.smmptnbarat.id. Calon peserta SMMPTN Barat harus memiliki ijazah 3 tahun terakhir, namun khusus untuk kampus Umrah, Unja, dan Unimal dibolehkan mendaftarkan penggunaan ijazah 5 tahun terakhir. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara Lun, pemerintah Kabupaten Bener Meriah mulai memfokuskan pencetakan sawah baru seiring banyaknya lahan yang telah berubah menjadi kawasan pemukiman. Direncanakan di area luas 367 hektar dalam dua kecamatan, Syah Utama dan Pintu Rimegayo, akan dibangun sawah dengan target rampung pada akhir tahun ini. Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Bener Meriah, Nurisman, mengatakan pencetakan lahan baru sawah untuk mencegah menurunnya produksi padi. Diharapkan pembukaan area sawah baru ini mampu menjaga produktivitas padi tahunan. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah lahan sawah di Bener Meriah terus turun. Sedangkan fasilitas pendukung untuk pengembangan sawah baru akan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum untuk pembangunan jaringan irigasi. Saudara Lun, Irjen Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi menjadwalkan pemanggilan terhadap Rektor Institut Seni Budaya Indonesia atau ISBI Aceh. Pemanggilan ini dilakukan menyusul adanya kerusuhan dan mosi tidak percaya yang dilancarkan dosen dan mahasiswa ISBI. Kepastian pemanggilan Rektor ISBI Aceh disampaikan Inspektur 3 Kemenristek Dikti Yohanes Indroyono. Menurutnya kesempatan ini dilakukan untuk mendapat penjelasan dan keterangan terkait masalah di tubuh ISBI. Yohanes menyebutkan, Inspektorat Kemenristek Dikti sudah mendapat laporan tentang kisruh di ISBI, namun Irjen perlu mendengarkan juga penjelasan dari Rektor. Seperti diberitakan sebelumnya, 29 dosen ISBI menyampaikan mosi tidak percaya atas kepemimpinan Rektor ISBI yang disebut gagal membawa kampus ke arah yang lebih baik. Mosi tidak percaya juga diikuti peletakan jabatan oleh 13 dosen yang mendapat tugas tambahan. Saudara Lun, 17 pengurus cabang Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI se-Aceh menyampaikan mosi tak percaya terhadap pengurus provinsi. Mosi tak percaya juga ditujukan kepada pelaksana tugas ketua umum yang ditunjuk oleh pengurus pusat PBSI. Tak hanya mosi, ke-17 pengcap PBSI ini juga sepakat memboikot Prapora Cabang Bulu Tangkis yang menurut informasi akan digelar Pengprov PBSI Aceh di Melabuh Aceh Barat pada Juli mendatang. Ketua Forum Komunikasi Pengcap PBSI se-Aceh untuk Penyelamatan Organisasi, Hafna Lisa, mengatakan surat mosi tak percaya yang ikut ditebuskan ke KONI Aceh dikirim ke PP PBSI di Jakarta pada Senin. Menurutnya, mosi tak percaya itu karena Pengprov PBSI Aceh dan pelaksana tugas ketua umum membatalkan secara sepihak dan mendadak pelaksanaan musyawarah provinsi PBSI Aceh di Melabuh pada 21 Maret 2017. Padahal saat itu sebagian besar peserta sudah sampai ke Melabuh untuk mengikuti acara tersebut. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita malam edisi Senin 5 Juni 2017. Berita pagi Serambi FM hadir kembali setiap pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs internet kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Saudara Lun, wassalamualaikum.